Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين kaum muslimin yang saya muliakan, yang saya cintai في الله. Barakallahu fikum. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini, di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, yaitu masjid Allah, masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Dan sudah seharusnya kita sebagai hamba Allah terus berusaha untuk mencintai apa-apa yang Allah cintai dan juga membenci apa yang Allah benci. Di antara yang Allah cintai adalah masjid, masjid-masjid Allah. Maka kita pun berusaha untuk bisa mencintai tempat yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis tafaqquh fiddin ini mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jal dan dicatat sebagai amalan saleh yang memperberat timbangan hasanat kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, majlis kita kali ini sebagaimana telah disampaikan mengangkat sebuah tema dengan judul tema nikmatnya keterasingan di atas sunnah. Nikmatnya keterasingan di atas apa? Sunnah. Asing kok nikmat, demikiannya. Ini mungkin bertanya-tanya, asing kok nikmat? Ini sebuah tema yang perlu untuk kita fahami. Nikmatnya keterasingan di atas sunnah. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sebelum kita membahas lebih lanjut pembahasan ini, tentunya kita ingin mengerti apa itu sunnah, ya, karena judulnya demikian. Nikmatnya keterasingan di atas sunnah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sering mendengar kalimat ini, sunnah, sunnah, Kan demikian ya. Ya. Apa sebenarnya makna sunnah itu? Ketahuilah bahwasanya kalimat sunnah adalah di antara kalimat yang memiliki banyak makna. Jadi kalimat sunnah itu memiliki banyak apa? Makna. Ya. Wabillahi taufiq. Di antara makna-makna itu adalah, ya, yang pertama adalah makna yang paling luas. Sunnah itu adalah semua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Semua yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Itu namanya apa? Sunnah. Berarti masuk di dalamnya Al-Quranul Karim, itu sunnahnya Nabi. Hadis-hadis Nabi juga sunnahnya apa? Nabi. Ya. Dengan kata lain, as-sunnah di sini adalah padan kata dari kalimat Islam. Karena yang dibawa oleh Nabi adalah apa? Islam. Ya. Ini makna yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dengan kalimat sunnah, ya, maknanya adalah segala ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, baik itu i'tiqad, keyakinan-keyakinan, atau amalan-amalan lisan, ya, atau amalan-amalan perbuatan, ya, itulah sunnah. Dan sunnah di sini maknanya adalah jalan. Jalannya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kalau saya katakan sholat lima waktu sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Ya. Haji ke Baitullahil Haram sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Kita datang ke majelis-majelis ilmu, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu, apakah ini sunnah Nabi? Iya, itu sunnah apa? Nabi. Sholat duha juga sunnah Nabi. Ya. Puasa Ramadan juga sunnah Nabi. Yani jalannya Nabi, ajarannya Nabi. Puasa Senin Kemis juga sunnah Nabi. Ajarannya apa? Nabi. Karena sunnah, ya, di antara maknanya adalah semua yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kita dapatkan ucapan para ulama yang menunjukkan makna ini. Seperti ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam Syarhus Sunnah. Ya. Qala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lamu annal islama huwa sunnah. Was-sunnatu hiyal islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhir. Kata beliau, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lamu, ketahuilah, bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidak akan tegak salah satu di antara keduanya kecuali dengan yang lain. Artinya sunnah itu adalah Islam. Islam itu adalah apa? Sunnah. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Ya, di dalam hadis Nabi mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku, yakni ajaranku. Apa saja yang datang dari Nabi tidak boleh dibenci. Apakah itu yang wajib, apakah itu yang mustahab, yang sunnah, yang tidak wajib. Ya, apakah itu amalan lisan, apakah itu amalan perbuatan, apakah itu keyakinan, semua yang datang dari Nabi tidak boleh kita apa? Benci. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, yakni jalanku, ajaranku, falaysa minni, maka dia bukan dari apa? Ya, golonganku. Bisa difahami insyaallah ya. Ini makna sunnah yang pertama. Jadi sunnah itu maknanya adalah semua yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Makna sunnah yang lain yang kedua. agar kita bisa memahami kalimat ini. Ya. Sunnah itu juga bermakna hadis. Kita sering mendengar Al-Quran dan Sunnah. Kalau dijejerkan antara Al-Quran dan Sunnah, Sunnah yang dimaksud adalah apa? Hadis, ucapannya Nabi. Kalau Al-Quran, ucapannya siapa? Allah, firman Allah Azza wa Jal. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan di tengah kalian, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kemudian Nabi mengatakan, dua perkara itu, kitab Allah, kitab Allah, ini Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Yaitu apa? Al-Hadis. Al-Hadis. Iya. Ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, ini Al-Hadis. Ini Al-Hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan makna yang pertama, mana yang lebih luas tadi? Yang pertama, makna yang luas, ya. Makna yang kedua lebih apa? Sempit. Makna yang kedua lebih sempit. As-sunnah yaitu hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada makna yang lain, makna yang ketiga, sunnah adalah apa yang sering diucapkan oleh ahli fikih, oleh fuqaha. Ini hukumnya sunnah. Ini wajib. Ini sunnah. Berarti sunnah yang dimaksud di situ adalah maknanya mustahab. Sesuatu yang mustahab. Sesuatu yang kalau dilakukan itu berpahala, kalau tidak dilakukan dia tidak apa? Berdosa, selama tidak membencinya. Ya, kalau dia tidak melakukan karena benci dengan ajaran Nabi, karena benci dengan perintah Nabi, nah ini tidak benar lagi. Ya. Kenapa Anda tidak melakukan sholat duha? Ya, waktunya saya belum bisa. Jadi memang bukan karena kebencian kepada apa? Perkara yang disunnahkan tadi. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sunnah dengan makna yang berikutnya, makna yang ketiga, sunnah itu adalah perkara yang mustahab. Ya. Saudaranya wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ini lima hukum taklifi. Sholat lima waktu hukumnya wajib. Sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Kan demikian. Ya. Minum khamr hukumnya apa? Haram. Memakan bawang putih atau bawang merah, ya, sebelum seorang datang ke masjid, ya, hukumnya apa? Makruh. Kan demikian. Ya. Jual beli, mubah. Hukumnya apa? Mubah. Jadi ini istilah yang dipakai oleh para ulama, fuqaha. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ya, ada yang makruh, ada yang apa? Yang mubah. Ya. Wabillahi taufiq. Tentunya makna ini lebih sempit lagi. Iya kan? Lebih sempit lagi daripada makna yang kedua tadi. Kalau berbicara hadis, hadis Nabi ada yang menjelaskan sesuatu yang wajib. Kan demikian ya. Hadis Nabi ada yang menjelaskan sesuatu yang wajib. Ada yang menjelaskan sesuatu yang apa? Yang mustahab. Ini lebih sempit lagi makna sunnah ini. Naam. Wabillahi taufiq. Kemudian ada makna yang lain. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Makna yang keempat. Ya, di antara makna sunnah. Adalah apa yang diucapkan oleh para ulama kita seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal atau imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Terkadang mereka menyebutkan kalimat as-sunnah, maksudnya adalah perkara-perkara akidah. Termasuk sunnah adalah iman kepada takdir misalnya. Wa minas sunnati al-lazimah, kata Imam Ahmad di dalam kitab Usul Sunnah, di antara sunnah, ya, perkara-perkara akidah, pokok-pokok keyakinan yang wajib kita yakini adalah al-imanu bil qadar. Iman kepada apa? Takdir. Iman kepada takdir. Wabillahi taufiq. Ini makna yang keempat. Jadi sunnah itu, ya, di kalangan para ulama dulu salaf, ya, seringkali digunakan untuk perkara-perkara yang merupakan prinsip, merupakan urusan-urusan i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Wabillahi taufiq. Ada makna yang lain dan kita sebutkan makna yang kelima dan kita cukupkan dengan makna yang kelima ini. As-sunnah adalah lawan dari al-bid'ah. Lawan dari apa? Al-bid'ah. Bid'ah yaitu sesuatu yang tidak diajarkan oleh apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun sunnah adalah amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Apakah itu i'tiqad, keyakinan? Karena amalan itu bisa jadi keyakinan. Amalan itu bisa jadi perbuatan. Amalan itu bisa jadi apa? Bisa jadi perbuatan badan. Contoh misalnya, keyakinan. Ada orang meyakini adab kubur tidak ada. Ini sunnah atau bid'ah? Bid'ah. Ya. Karena dia meyakini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Meyakini sesuatu yang menyelisihi ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Hadhihi bid'ah. Tapi kalau dia meyakini nikmat kubur ada, azab kubur ada, ya di sana ada malaikat mungkar, ada malaikat nakir, ah ini berarti dia ya meyakini sesuatu yang merupakan sunnah. Jadi sunnah itu adalah lawan dari apa? Bid'ah. Naam. Wabillahi taufik. Ini wallahu a'lam bisawab, ya, mukaddimah yang pertama agar kita mengerti ya makna-makna kalimat ini. Namun kalau kita lihat inti semuanya, ya, semuanya adalah sesuatu yang datang dari siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Ya atau tidak? Ya, semuanya adalah yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tema yang sedang kita bahas adalah ya, nikmatnya keterasingan di atas sunnah. Nah, sunnah yang dimaksud dalam tema kita ini adalah semua ajaran apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Semua ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan ini tidak lepas dari sebuah hadis. Kita masuk pada ya, masalah yang kedua. Setelah kita menjelaskan tentang makna sunnah, kita masuk pada masalah yang kedua yaitu penjelasan tentang sebuah hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini adalah dalil atau pijakan kita di dalam membahas tema yang sedang kita ya, bahas bersama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa fatuba lil ghuraba. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bada al-islamu ghariban. Islam itu awalnya ghariban, asing. Islam itu awalnya apa? Asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali lagi menjadi apa? Asing. Kama badaa, sebagaimana awalnya Islam datang. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah. Maka sorgalah. Lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing. Ghuraba adalah orang-orang yang apa? Asing. Iya. Saya ulangi lagi hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, yang merupakan aslun dalil dan pijakan di dalam pembahasan kita. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa fatuba lil ghuraba. Bada al-islamu ghariban, Islam itu awalnya asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali lagi menjadi asing. Fatuba, maka kebahagianlah. Dan surga, lil ghuraba, bagi orang-orang yang apa? Asing. Hadis ini di antara yang meriwayatkan adalah Imam Muslim rahimahullah dan juga yang lain. Wabillahi taufiq. apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini, ya, mari kita tadabburi. Dan memang sudah merupakan kewajiban kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam untuk, ya, mentadabburi sabda-sabda beliau, merenungi sabda-sabda dan wasiat beliau alaihi salatu wassalam. Karena dalam sabda-sabda beliau penuh dengan ilmu, penuh dengan bekal untuk kita menghadap Allahu Jalla wa'ala. Iya. Apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hak, benar. Fahuwa wahyun minallah. Ini adalah wahyu dari apa? Allah Azza wa Jalla. Awalnya Islam jelas, kita tahu. Nabi alaihi salatu wassalam diutus sendiri. Sendiri beliau di Mekah. Ketika beliau berada di Gua Hira, di saat manusia rusak semuanya. Kenapa Nabi pergi ke Gua Hira? Menjauhkan diri dari kerusakan-kerusakan yang ada di tengah masyarakat jahiliyah. Luar biasa. Tawaf, itu sisa-sisa agamanya Nabi Ibrahim masih ada. Tawafnya masih ada. Namun dirusak sudah. Tidak lagi sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Tawafnya sambil bertepuk-tepuk tangan, sambil bersiul-siul, ya, sambil melepas baju, dilepas semuanya, telanjang, uryanan. Tawafnya betul dari sahabat Nabi Ibrahim, tapi aturan-aturannya sudah dirubah. Bertepuk tangan, bersiul-siul, ya, kemudian dia lepas bajunya semuanya. Coba lihat bisikan syaitan. Syaitan membisikkan kepada orang-orang yang akan tawaf. Kamu itu, ya, penghasilannya haram, pakaian yang kamu pakai haram. Tidak pantas kalau kamu apa? Tawaf pakai baju yang haram. Lepas itu baju. Sampai datang orang ngasih kamu baju. A'udzubillah min dzalik. Mereka berdoa kepada Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy berdoa kepada Allah. Namun juga berdoa kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Namun juga berdoa kepada selain Allah. Inilah makna syirik. Bukannya mereka orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Anak-anaknya saja dikasih nama Abdullah. Banyak orang musyrikin yang ngasih nama anaknya apa? Abdullah. Banyak sekali. Ya. Nabi Muhammad SAW bapaknya bernama Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah. Namun lebih terkenal dengan Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah. Ya. Ya. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, zaman jahiliyah, ada seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an. Orangnya sangat baik. Baik di sini maksudnya sering memberi kepada orang-orang fakir, sering memberi kepada orang-orang miskin, namun musyrik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas kesyirikan. Namanya Abdullah ibn Jud'an. Aisyah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, ya Rasulullah, bagaimana tentang Ibnu Jud'an? Apakah kebaikan-kebaikannya itu bermanfaat?" Kata Nabi, "La ya Aisyah, tidak wahai Aisyah. Tidak bermanfaat. Karena dia mati di atas kekufuran kepada Allah. Innahu lam yakul yauman min dahrihi, Rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin." Dia tidak pernah mengucapkan sekalipun dalam hidupnya, "Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Khati'ati, dosa-dosaku, yaumaddin," di hari kebangkitan. Dia memang tidak beriman dengan hari apa? Kebangkitan. Kufur kepada Allah. Ya, kembali kepada kisah. Nabi meninggalkan masyarakat jahiliyah, pergi ke Gua Hira. Sampai datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Diangkat menjadi rasul. Turun firman Allah azza wajalla, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Takut Nabi ketika itu, karena ketika berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ya, atau melihat malaikat Jibril, kemudian disuruh baca, Rasul tidak bisa baca. Iqra. Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat Jibril. Sampai sesak nafas beliau alaihi salatu wasallam. Dilepas lagi. Iqra, baca. Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengikuti bacaan siapa? Jibril. Jibril membacakan, langsung Rasulullah hafal. Ya, dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla semua yang beliau dengar dari Jibril kokoh dalam hati beliau. Beliau turun. Ya, kisahnya ma'ruf. sampai diangkat beliau menjadi apa? Rasul, diperintahkan beliau untuk berdakwah. Berapa orang? Satu orang. Ghariban. Bada al-Islamu ghariban. Islam itu datang asing. Satu orang. Kemudian berdakwah, satu demi satu diajak, istrinya Khadijah diajak masuk Islam. Wanita pertama kali yang masuk Islam, yang pertama masuk Islam. Khadijah bintu Khuwailid. Abu Bakar As-Siddiq, kawan Nabi alaihi salatu wassalam sejak kecilnya. Diajak masuk Islam, masuk Islam. Baik, masuk maghrib ya. Ya. Belum. Mengajak sahabat Ali bin Abi Thalib yang ketika itu berada dalam asuhan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Terus mulai banyak. Beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu terang-terangan. Disiksa kaum muslimin di zaman ya, awal-awal dakwah Islam. Kita tidak lupa bagaimana Bilal bin Rabah masuk Islam kemudian disiksa. Disiksa, dipaksa untuk keluar dari agama yang mulia ini. Juga keluarga Yasir, Ammar bin Yasir. Ammar, Yasir, ibunya Sumayyah disiksa. Ya, dipaksa untuk keluar dari agama Islam sampai dibunuh. Yasir dibunuh. Sumayyah juga dibunuh. Ditusuk dengan apa namanya tombak pada bagian bawah perutnya sehingga keluar isi perutnya. Syahidah meninggal, syahidah. Dan mereka itu dijamin sorga. Datang Rasul alaihi salatu wassalam kepada keluarga Yasir yang sedang disiksa. Tidak ada yang bisa diperbuat. Ya. Nabi mengatakan, sabran ala Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Sabar. Ya. Di tengah keterasingan. Sabar wahai keluarga Yasir. Fa inna maw'idakumul jannah. Karena sesungguhnya tempat yang Allah janjikan untuk kamu adalah jannah. Sorganya siapa? Allah azza wa jalla. Ya. Perlu untuk kita membaca lagi sejarah. Perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam yang demikian penuh dengan pengorbanan. Sampai saat sudah susah sekali dakwah di kota Mekah, semakin berat lagi tekanan-tekanan, tekanan demikian berat. Diperintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah ketika itu. Ke Ethiopia. Bukan negeri Islam. Rajanya Nasara, namun adil dalam arti ya, melindungi semua apa? Masyarakatnya. Ya. Pergilah para sahabat hijrah ke Habasyah. Sampai dua kali hijrah. Dan akhirnya puncaknya adalah ketika orang-orang musyrikin mengusir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah melakukan mu'amarah, telah melakukan kesepakatan untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka tidak berani membunuh sendiri. Ayo bagi-bagi, ayo bareng-bareng tanggung jawab. Semua bagian-bagian kabilah Arab atau orang-orang Quraisy dan yang semisalnya kumpul sudah. Kirim pemuda-pemuda yang paling kuat. Kirim pemuda-pemuda yang paling memberani. Bawa pedang-pedang yang paling tajam. Dikepung rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk membunuh seorang Nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sudah tingkat seperti itu. Ya. Jangan tanya sebelumnya apa yang terjadi. Rasul alaihi salatu wassalam disakiti. Bahkan ketika beliau sedang sujud di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah sujud, ya haula mereka musyrikun sengaja membawa isi perut unta, dibawa, ditaruh di atas punggungnya, di atas punggung Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tetap sujud. Nabi tetap sujud di tengah keterasingan. Wabillahi taufiq. Diusir Nabi alaihi salatu wassalam, sampailah beliau di Madinah. Pun di kota Madinah, ya. Bertahap, bertahap, bertambah. Sampai perjalanan beliau yang demikian panjang. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Ahzab. Perjuangan Nabi alaihi salatu wasallam, dakwah yang demikian apa? Penuh dengan pengorbanan. Hingga kemudian Makkah yang tadinya adalah negeri kekufuran, disucikan. Dan menjadilah negeri yang dibersihkan dari asyirku billahi azza wa jal. Ya. Sampai di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Insyaallah taala ba'da salatul maghrib kita akan lanjutkan pembahasan ini biidznillah azza wa jal. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.